waktu melamun. Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu, selamanya bukan hanya angan yang kelamaan. Bila ku ingat, oh canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Bila ku ingat, jatuh janjimu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Semua